Bismillahirrahmanirrahim. Waliman ahrama biha qaiman alqa'udu liitmamiha. Ini masih melanjutkan tentang salat tahiyatul masjid ya. Melanjutkan tentang salat tahiyatul masjid. Jadi dhamirha ini kembalinya ke tahiyat ya, kembalinya ke tahiyat. Maksudnya adalah salat tahiyatul masjid. Waliman ahrama biha qaiman, bagi seseorang yang takbiratul ihram, takbiratul ihram melakukan tahiyatul masjid dengan berdiri, jadi takbiratul ihramnya berdiri, dia boleh alqa'udu liitmamiha, dia boleh duduk di tengah-tengah sholat untuk menyempurnakan. Jadi sholat tahiyat masjid ini boleh dilakukan separuh berdiri separuh duduk ya, separuh berdiri separuh duduk. Wa kuriha tarkuha min wairi udrin, dimakruhkan meninggalkan sholat tahiyat masjid tanpa adanya udzur. Udzur ini artinya ada hal-hal yang memaksa untuk tidak melakukan. Jadi seorang yang tidak melakukan tahiyat masjid di saat dia masuk ke dalam masjid, maka itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Naam ini istidrak ya, sudah pernah saya jelaskan bahwa naam ini adalah istidrak. Istidrak itu hukum setelah naam itu berbeda dengan sebelumnya ya. Hukum setelah naam berbeda dengan hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya hukumnya makruh meninggalkan, kalau hukum setelahnya berarti tidak makruh meninggalkan ya, tidak makruh meninggalkan. Ini na'am ini mirip seperti pengecualian ya, mirip seperti pengecualian. In qoruba qiyamu maktubatin jum'atin aw ghairiha wa khosya lawista bola bitahiyati fawata fadilati taharrum in tadhuruhu qa'iman. Bila sholat maktubah, sholat maktubah ini sholat wajib ya, sholat wajib lima waktu. Jadi kalau ada sholat wajib, baik itu sholat Jumat ataupun yang lain, bila ada sholat wajib yang akan dilakukan ya, akan dilakukan sholat wajib sedangkan belum melakukan tahiyat masjid. Jadi ada orang masuk ke dalam masjid, dia belum melakukan sholat masjid, namun sholat wajib hampir dilaksanakan ya. Wa khosya lawista hola bitahiyati fawata fadilati taharrum, dan andai kata dia melakukan sholat tahiyat terlebih dahulu, ada kekhawatiran tertinggal keutamaan takbiratul ihram ya, tertinggal keutamaan takbiratul ihram. Keutamaan takbiratul ihram ini nanti di bab sholat jamaah akan dijelaskan ya. Jadi di saat imam takbir, makmum sudah berada di sana dan langsung takbir ya, langsung takbir. Jadi beberapa saat setelah imam takbir langsung takbir itu namanya keutamaan takbiratul ihram. Jadi andaikan melakukan sholat tahiyat dia tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram, maka kesunahannya adalah intadhorohu qa'iman ya. Intadhorohu qa'iman. Kesunahan bagi orang yang belum melakukan sholat tahiyat al-masjid, dia menunggu, menunggu sholat itu dilakukan dengan berdiri. Jadi tidak duduk tetapi berdiri. Artinya tidak melakukan tahiyat al-masjid, tetapi hal ini tidak makruh ya, tidak seperti penjelasan sebelumnya. Hal ini tidak makruh. Dan cara untuk langsung melakukan sholat wajib itu diharuskan untuk berdiri, diharuskan dalam arti dianjurkan ya, bukan diharuskan kalau ditinggalkan haram ya, karena sholat tahiyat al-masjid ini hukumnya sunnah, jadi meninggalkannya tidak sampai haram. Wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadatsin ayyakul, bagi seseorang yang tidak mungkin melakukannya ya. Jadi ada solusi, ada solusi bagi orang yang tidak mungkin melakukan tahiyat masjid. Solusi dalam arti pengganti dari tahiyat masjid ya. Disunahkan bagi seseorang yang tidak mungkin melakukan tahiyat al-masjid walau bihadatsin, walaupun dia sedang hadas. Disunahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini bacaan ya, bacaan yang disunahkan bagi orang yang terpaksa tidak melakukan tahiyatul masjid. Orang yang terpaksa tidak melakukan tahiyatul masjid disunahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disunahkan membaca ini sebanyak arbaan, sebanyak 4 kali. Jadi ini dibaca 4 kali ya. Ini dibaca 4 kali untuk mengganti tahiyat al-masjid yang tidak dilakukan karena ada uzur ya. Alam yatamakan ini artinya tidak mungkin dilakukan. Wa tukrahu li khatibin dakhala waqtal khutbah. Bahkan melakukan tahiyatul masjid yang sebelumnya haram sebelumnya makruh ditinggalkan, ada juga hukum yang berlawanan dengan ini, hukum yang bertentangan dengan ini. Kalau ini makruh ditinggalkan, kalau yang kita baca tadi itu justru makruh dilakukan ya. Justru makruh dilakukan. Jadi tahiyat masjid itu hukumnya makruh dilakukan bagi khatib ya, bagi orang yang memiliki jadwal khutbah. Sholat tahiyatul masjid makruh dilakukan bagi khatib yang waktu khutbahnya sudah masuk. Jadi khatib sudah saatnya khutbah, dia baru masuk masjid, dia dimakruhkan melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu karena waktunya sudah masuk waktu khutbah. Kemudian selain khatib ada juga orang lain yang dimakruhkan melakukan tahiyatul masjid, dia adalah wali murid di tawafin dakhalal masjidah, orang yang ingin melakukan tawaf yang masuk ke Masjidil Haram. Jadi semestinya seorang yang masuk masjid itu dia disunahkan melakukan tahiyat masjid. Tetapi bagi orang yang ingin tawaf dan masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram ya ini maksudnya, dia juga dimakruhkan melakukan tahiyat sama seperti kemakruhan khatib. La limudarrisin. Nah, hukum ini tidak berlaku untuk mudarris. Mudarris itu pengajar ya. Pengajar. Jadi misalkan ada pengajian, atau ada halaqah atau yang lain ya, ada pengajian di dalam masjid. Kemudian waktu mengajarnya sudah mulai, pengajar itu masuk masjid, dia tetap disunahkan melakukan sholat tahiyat al-masjid. Berbeda dengan khotib tadi ya. Kalau khotib, bila waktu khutbah sudah mulai, dia dimakruhkan. Tetapi kalau mudarris, bila waktu mengajarnya sudah mulai, tidak dimakruhkan. Hilafan li ba'dihim. Hal ini berbeda dengan sebagian ulama. Jadi sebagian ulama ini ada yang berpendapat hukum mudarris, hukum pengajar, guru itu sama dengan khatib. Dalam arti kalau dia masuk masjid sedangkan waktu belajar sudah mulai, dia juga dimakruhkan melakukan tahiyat masjid. Tapi ini sebagian ulama ya. Kalau di Iyanatul Thalibin dijelaskan ulama ini adalah Jarkasi ya. Jadi Jarkasi berpendapat mudarris itu derajatnya sama seperti khatib ya. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh ulama yang lain. Warok atas tikhoratin wallahu a'lamu bisawabi.